Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din a'azzakumullah. InsyaAllah malam hari ini melanjutkan pembahasan Kitab Sahihul Bukhari. Pembahasan kita masih hadis yang ke-6 yang menyebutkan tentang kisah Herakl. Nah, kita lanjutkan. Setelah Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keadaan nasabnya, yang mana nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nasabnya para nabi sebelumnya, yaitu keturunan orang-orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, keturunan bangsawan. Nah, dan juga keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam menyerukan tauhid sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Di mana sebelumnya tidak ada di antara mereka yang menyeru seperti seruannya nabi tersebut. Nah, dikarenakan kalau seandainya ada orang yang seruannya sama dengan seruan para rasul, bisa disebut rasul tersebut meniru ucapan orang yang sebelumnya. Nah, dan juga ketika bertanya tentang apakah ada raja dari bapak-bapaknya, Abu Sufyan menjawab tidak ada raja dari bapak-bapaknya, dari nenek moyangnya. Nah, Herakl mengatakan kalau seandainya ada raja dari bapak-bapaknya, niscaya orang tersebut menuntut kerajaan bapaknya. Nah, kemudian juga, apa kalian menuduhnya dengan dusta? Abu Sufyan menjawab tidak. Dan begitulah keadaan para rasul. Mereka bukanlah para pendusta. Mereka orang yang tidak berani berdusta kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pengikutnya, yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, fuqara wal masakin, bukan para pembesar suatu kaum. Dan Herakl pun mengatakan inilah keadaan para rasul sebelumnya. Hum athba'ur rasul, kata Herakl. Mereka orang-orang yang dianggap lemah, fuqara, masakin, Mereka adalah para pengikut Rasul. Kemudian bertanya tentang keadaan umatnya, apakah bertambah ataukah berkurang. Ketika menyebutkan bertambah, Harqubil mengatakan, begitulah keadaan iman. Terus bertambah, sampai sempurna. Ya. Dan ketika bertanya, apakah ada seorang yang murtad di antara mereka, dikarenakan marah, dongkol terhadap agamanya, ketika Abu Sufyan mengatakan tidak ada, nah, Harqubil mengatakan begitulah keimanan. Ketika masuk, tumbuh bersemi dalam hati seseorang. Nah. Kemudian kita bertanya lagi, apakah Nabi tersebut melanggar janji? Abu Sufyan mengatakan tidak. Harqubil menetapkan begitulah para Rasul. Mereka adalah bukan orang-orang yang suka melanggar janji. Nah, kemudian bertanya tentang apa yang diperintahkannya. Abu Sufyan menjawab, Nabi tersebut memerintahkan supaya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Ya. Melarang mereka dari ibadah kepada berhala-berhala, memerintahkan mereka untuk sholat, untuk jujur, menjaga kehormatan diri. Nah, dan kata Harqubil kepada Abu Sufyan, kalau apa yang engkau ucapkan itu benar tentang keadaan orang yang mengaku sebagai Nabi Muhammad SAW seperti itu, nah, maka kata Harqubil, dia akan menguasai, ya, akan menguasai kerajaan, ya, sampai ke tempat kedua kakiku ini, ya, Syam, ketika itu, Baitul Maqdis. Nah, dan dia mengatakan, aku telah mengetahui bahwasanya dia telah keluar, telah lahir. Dan aku tidak mengira dia itu ada di antara kalian sekarang ini. Dan Rasulullah tidak ada di rombongan Abu Sufyan ketika itu. Dan Harqubil mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui ada jalan untuk menemuinya, nah, niscaya aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Nah, tapi Harqubil mengetahui berdasarkan pengalaman-pengalaman bahwasannya orang yang menyatakan keislaman, ya, apalagi kalau dia sampai hijrah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan hilang kerajaannya. Bahkan bangsa Romawi akan membunuhnya. Nah, beliau mengatakan, kalau sana aku mengetahui ada jalan untuk menemuinya, aku akan berusaha keras untuk menemuinya. Ya. Dan kalau seandainya aku berada di dekatnya, di sisinya, akan aku basuh kedua kakinya. Nah, setelah itu, Harqubil meminta surat Rasulullah SAW yang Rasulullah mengutus Dihyah Al-Kalbi, salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan ketampanannya. Nah, bahkan malaikat Jibril ketika menjelma menjadi manusia sering berpenampilan dengan wajah Dihyah al-Qalbi. Ya. Diutus Dihyah al-Qalbi untuk mengantarkan surat Nabi SAW kepada penguasa Basrah. Nah, ya. Dan ketika itu diberikan surat tersebut kepada Herakl. Ya. Dan surat itu berisi Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila Herakl, Adimiru. Kepada Herakl, penguasa Romawi. Nah, kaisarnya Romawi ketika itu adalah Herakl. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Ada sedikit iskal dari kalimat ini. Sebagian mengatakan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada Herakl, padahal ketika itu Herakl dalam keadaan kafir. Nah, dijawab oleh para ulama bahwasanya ucapan salam di sini bukanlah yang dimaksud adalah salam penghormatan. Ya. Sebagaimana seorang muslim mengucapkan kepada muslim yang lainnya assalamualaikum. Ya. Ucapan tahiyyah. Nah, penghormatan, doa. Akan tetapi maknanya ya, keselamatan dari adab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang masuk Islam. Nah, ya. Ini pun diucapkan oleh para anbiya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Ya, wa qad uhiya ilaina anna al-'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Nah, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Dan sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwasanya azab bagi orang yang mendustakan dan berpaling. Nah, begitu juga dalam risalah tadi. Dalam surat Nabi SAW kepada Herakl. Ya, Rasul mengatakan assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Tidak mengatakan assalamualaikum ya adhimar rum. Tidak mengatakan demikian. Ya, Rasul mengucapkan salamualaikum, keselamatan bagi kalian wahai pembesar atau raja Romawi. Tidak. Tapi Rasulullah menyebutkan dengan sifat tadi. Nah, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, dan dilengkapi oleh Nabi SAW, fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal 'arisyin. Apabila engkau berpaling, maka engkau menanggung dosa rakyatmu. Nah, ya. Sehingga di sini Nabi SAW tidak memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Ya. Dan juga Herakl bukan termasuk orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Sehingga Nabi SAW tidak mendoakan keselamatan kepadanya. Doa tersebut bersifat umum, assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ya, tidak mengucapkan keselamatan bagi kalian, keselamatan bagimu, tidak. Rasul mengatakan keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Ya. aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Nah, sebenarnya kalau Harakal memahami ucapan Nabi SAW dengan baik, ya, dengan yakin, ya, niscaya dia akan menyatakan keislamannya. Ya. Terus mengatakan, aslim, masuk Islamlah, engkau akan selamat. Nah, dikarenakan Harakal meyakini bahwasannya Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dikarenakan dia khawatir akan hilang kerajaannya dan juga khawatir rakyatnya akan membunuhnya, sehingga dia tidak berani untuk menyatakan keislaman. Pada Rasulullah menegaskan, aslim taslam. Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Nah, bahkan lebih daripada itu, yu'tika Allah ajroka marotain. Allah akan memberikan pahala kepadamu dua kali lipat. Khilaf di antara para ulama, kenapa diberikan pahala dua kali lipat? Sebagian mengatakan, dikarenakan dia beriman kepada nabinya, ya, dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beriman kepada Nabi Isa AS, ya, dikatakan Nasrani, ya. Ya, ketika itu. Harakal, Nasrani. Nah, dia beriman kepada Nabi-Nya, dan kalau dia menyatakan keimanan kepada Rasulullah SAW, berarti dia mendapatkan dua pahala. Pahala, dikatakan keimanan kepada Nabi Isa AS, dan juga keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, atau sebagian mengatakan dua pahala di sini, pahala bagi dirinya, ya, ketika masuk Islam, dan juga pahala dari rakyatnya, dikatakan sebagai penguasa, pembesar, apalagi raja, ketika menyatakan keislaman, biasanya diikuti oleh rakyatnya. Nah, ya, ini sebagian qaul di antara para ulama mengatakan demikian. Baik. Fa in tawallaita fa inna alayka ismal 'arisiyyin. Apabila engkau berpaling, maka sungguh engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Nah. Wa ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Dan Rasulullah SAW membawakan ayat. Wahai ahlul kitab, nah, kemarilah, ya, untuk berpegang kepada kalimat yang enggak ada perselisihan di antara kami dan kalian. Alla na'buda illallah wa la nusyrika bi syai'a. Supaya tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini merupakan kalimat yang disepakati dan tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, ya, perintah kepada Rasul untuk mengucapkan kepada ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, ya, baik Yahudi ataupun Nasrani, kemarilah untuk berpegang teguh pada suatu kalimat yang enggak ada perselisihan di antara kita dan kalian. Ya. Untuk beribadah kepada Allah saja. Nah, dan tidak melakukan kesyirikan. Ya. Kenapa dikatakan ahlul kitab pun dulunya mereka berangan-angan, ya, bersama dengan Nabi akhir zaman memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang kafir. Nah, dikatakan disebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi akhir zaman. Mereka berharap Nabi tersebut dari kalangan mereka. Ya. Sehingga mereka sudah berniat kalau muncul Nabi tersebut, kami akan bersama Nabi tersebut memerangi orang-orang musyrik, memerangi orang-orang kafir. Nah, ketika Allah takdirkan Nabi tersebut dari kalangan Bani Ismail, mereka hasad dan tidak mau beriman kepada nabi tersebut. Nah, sehingga ayat ini diingatkan, wahai ahlul kitab, kembalilah untuk berpegang dengan suatu kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dibawakan ayat ini, ya ahlul kitab, telah disebutkan wahai Bani Israel, ya, tapi wahai ahlul kitab, nah, ahlul kitab masuk dalam Yahudi Nasrani, baik itu Bani Israel atau bukan Bani Israel. Ya, bahkan, nah, kalau dilihat dari sejarah, bahwasannya Herakl, dia bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, bukan keturunan Bani Israel. Nah, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya, maka apabila mereka berpaling, katakanlah oleh kalian, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, falamma qala ma qala wa faragha min qira'atil kitab, ketika Herakl mengucapkan apa yang dia ucapkan tadi, yeah, dan selesai dari membaca kitab, surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepadanya, kasura indahu sahabu, ya, maka banyak terjadi hiruk pikuk, wartafa'atil aswat, dan suara yang ribut, ya, ketika Herakl mengatakan, nah, kalimat tadi, ya, dia mengatakan kalimat, kalau seandainya aku bisa menemuinya, niscaya aku berusaha keras untuk menemuinya. Kalau aku berada di sisinya, akan aku cuci kedua kakinya. Ya. Dan juga setelah membaca surat dari Nabi SAW, terjadi hiruk pikuk dan juga suara ribut. Nah, orang-orang ribut ketika itu. Ya. Wa ukhrijna, dan kami pun terusir, kata Abu Sufyan, dari majlis tersebut. Waqultu li ashabi, kata Abu Sufyan, aku ucapkan kepada teman-temanku, laqad amara amru ibnu abi kabsah, innahu yakhafuhu maliku banil aswar. Nah, sungguh, ya, telah diajak kepada urusan ibnu abi kabsah. Sesungguhnya, nah, raja Romawi ini mengkhawatirkannya. Bani Aswar yang dimaksud adalah Romawi. Wa ma jiltu muqinan annahu sayadharu hatta adkhala Allahu 'alayya al-Islam. Dan aku terus merasa khawatir, ya, bahwasanya Muhammad ini akan jaya. Ya, dikarenakan Abu Sufyan ketika itu dalam keadaan kafir, dia terus khawatir, ya, bahwasannya Muhammad ini akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Ya. Hatta adkhalallahu alayya al-Islam. Sampai hilanglah perasaan tersebut ketika Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan diriku kepada Islam, memberikan hidayah kepada Islam. Nah, wa kana ibn Nathur sahibu Ilya wa Herakl. Ibn Nathur, dia adalah seorang pembesar Ilya. Tadi sebutkan Ilya suatu tempat di Syam ketika itu. Pembesar Ilya dan juga pembesar Herakl. Sukufan ala Nasara Asyam. Dia seorang uskup, ya, Nasrani yang Al-Isam. Yuhadisu anna Herakla hina qadima iliya asba khabisan nafsi. Dia menceritakan bahwasanya Herakl ketika sampai ke tempat Ilia, dia gelisah dirinya. Faqala lahu ba'du bitaraqatihi qad istankanna hay'atak. Berkata sebagian komandan perangnya kepada rajanya, kepada Herakl, sungguh kami telah mengingkari keadaanmu. Keadaannya gelisah. Naam, Herakl ini. Qala Ibn Nathur, berkata Ibn Nathur, wa kana Herakl hajza'an yanduru fin nujum. Ya, kita baca dulu. Herakl ini seorang ahli nujum. Ahli perbintangan. Yang dia memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Faqala lahum hina sa'aluhu inni ra'aitu al-lailata hina nadartu fin-nujum anna malik al-khitan qad dhahara. Herakl berkata kepada para pendeta ketika mereka bertanya kepadanya, sesungguhnya aku melihat suatu malam ketika aku memperhatikan perjalanan bintang-bintang, bahwasannya Raja Khitan telah lahir. Nah, raja yang di Khitan telah lahir. Kenapa dikatakan ketika itu mereka dari Khitan? Nah, orang-orang Nasrani dari Khitan. Faman yahtatinu min hadhil ummah. Herakl mengatakan, siapa yang dikhitan dari umat ini? Qalu laisa yahtatinu ila al-yahud. Mereka, para pendeta mengatakan, tidak ada yang dikhitan kecuali orang-orang Yahudi. Nah, orang Nasrani dari khitan ketika itu. Tapi orang Yahudi dikhitan. Fala yuhimmannaka sya'nuhum. Dan engkau jangan risau tentang keadaan mereka. Dikatakan yang berkuasa ketika itu Nasrani di Syam. Engkau jangan risau tentang keadaan mereka. Waktub ila madaini mulkika fayaqtulu man fihi minal yahud. Engkau perintahkan. Ke kota-kota yang ada di kerajaanmu supaya membunuh orang Yahudi yang ada tengah-tengah mereka. Nah, tinggal kau perintahkan saja bunuh orang Yahudi, selesai, sehingga hilang kekhawatiranmu akan munculnya Raja Khitan tadi. Nah, fabainama hum ala amrihim utiya Herakl birojulin arsala bihi maliku Gosan. Ketika dalam keadaan seperti itu, dihadapkan kepada Herakl seseorang yang diutus oleh Raja Gosan. Yuhbiru an khabari Rasulullah SAW. Mengkhabarkan tentang khabar Rasulullah SAW. Nah, dalam keadaan seperti itu, sampai Herakl tadi mengatakan, nah, ketika dia memperhatikan perjalanan bintang-bintang dan raja yang di khitan telah lahir, akan nampak, akan jaya. Nah, ketika bertanya, apakah ada yang di khitan dari umat ini? Kata mereka, tidak ada yang di khitan kecuali Yahudi. Dan kata mereka, jangan kau risau dengan orang Yahudi. Dikatakan, ketika itu, orang Nasrani berkuasa. Nah, tinggal perintahkan ke kota-kota kerajaanmu, bunuh orang-orang Yahudi yang ada tengah-tengah mereka, selesai urusan. Tapi ketika itu tiba-tiba, dihadapkan seseorang yang diutus oleh Raja Gosan, yang mengkhabarkan tentang khabar Rasulullah SAW. Walamma istakhbarahu Herakl qala idhabu fangduru amukhtatinun huwa amla. Ya. Ketika utusan tersebut mengkhabarkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, Herakl mengatakan, pergilah dan perhatikanlah apakah utusan itu dikhitan ataukah tidak. Ya. Fanadharu ilaihi fahaddatsuhu annahu mukhtatinun. Maka mereka pun memeriksanya. Ya. Dan menyampaikan kepada Herakl bahwasannya utusan tadi dikhitan. Nah. Di mana utusan itu dari Arab. Ya. Nah. Wasa'aluhu anil Arab. Herakl pun bertanya kepada utusan tersebut tentang bangsa Arab. Waqala hum yakhtatinun. Utusan ini mengatakan mereka dikhitan. Nah, orang-orang Arab dikhitan. Waqala Herakl, hada maliku hadil umma qad zahara. Herakl mengatakan, inilah raja umat ini telah lahir. Ya. Saya semakin jelas bagi Herakl. Ya. Bahwasanya yang dimaksud itu bukanlah orang-orang Yahudi. Akan tetapi orang dari kalangan Arab. Nah. Summa kataba Herakl ila sahibi lahu bi rumiyah. Wa kana nadiruhu fil ilmi. Kemudian Herakl menulis surat ke temannya di Rum. Nah. Ya. Di Roma. Dan temannya ini nadiru fil ilmi. Dalam keilmuan seperti Herakl. Sama-sama ahli nujum. Ya. Wasara Herakl ila Himsa. Kemudian Herakl berjalan ke Himsa. Pergi ke Himsa. Falam yarim Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'a Herakl ala khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum tiba di Himsa, nah, datang surat dari temannya tadi. Nah, mencocoki pendapat Herakl tentang lahirnya, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi. Sesungguhnya itu adalah nabi. Ya. Ya. Ketika Herakl menulis surat kepada temannya, nah, yang sama-sama memiliki ilmu dalam masalah perbintangan tadi, menyebutkan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, temannya pun sepakat bahwasanya itu adalah nabi. Fa adina Herakl li udama'ir Rum fi daskarati lahu bi Himsa. Kemudian Herakl mengundang para pembesar Romawi di tempatnya di Himsa. Summa amara bi abwabiha wa ghuliqat. Kemudian dia perintahkan pintu-pintunya supaya ditutup. Dikumpulkan para pembesar Romawi. Nah, kemudian ditutup pintu-pintunya. Summa tala'a faqala ya ma'sal Rum. Kemudian dia naik dan mengatakan, wahai bangsa Romawi, hal lakum fil falahi war rusdi wa ay yasbuta mulkukum fatubayi'u hadha ar-rujul. Wahai bangsa Romawi, apa kalian ingin mendapatkan kemenangan, kemajuan, dan kekokohan dalam kerajaan kalian? Maka, hendaklah kalian mengakui laki-laki ini sebagai Rasul. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kalian membaiatnya sebagai Rasul. Nah, ini dikumpulkan para pembesar oleh Herakl ketika itu. Karena Herakl yakin bahwasannya Muhammad itu adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Mengetahui dalam kitab-kitabnya. Nah. Sehingga dia kumpulkan para pembesarnya. Dan mengatakan, wahai bangsa Romawi. Apa kalian ingin mendapatkan kemenangan? Apa kalian ingin mendapatkan kemajuan dan kokoh pada kerajaan kalian? Ya, berbaiatlah kalian kepada Rasul, kepada orang ini, kepada Muhammad SAW. Akuilah orang ini sebagai Rasul. Bahasu haisata humuril wahsi ilal abwa fawajaduha qad ghuliqat. Ketika mendengar ucapan rajanya ini, yang memerintahkan supaya mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, nah, mereka, para pembesar Romawi, lari. Ya, seperti lari keledai yang liar. Menuju pintu-pintu dan mereka mendapatkan pintu telah dikunci. Lari mereka. Ya, kocar kacir. Seperti keledai yang liar. Nah, falamma ra'a Herakul nafratahum wa aisa minal iman qala rudduhum alayya. Ketika Herakul melihat larinya mereka, ketika Herakul menyatakan kalimat tadi, akuilah Muhammad itu sebagai Rasul, mereka berlarian ketika melihat keadaan seperti itu. Dan Herakul merasa putus asa dari keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Herakul mengatakan, rudduhum alayya. Kembalilah kalian ke tempat-tempat kalian. Wa qala inni kultu maqalati anifan akhtabiru biha siddatakum ala dinikum. Kembalilah kalian ke tempat-tempat kalian. Sesungguhnya aku mengucapkan ucapanku ini barusan hanya untuk menguji kalian. Menguji keteguhan hati kalian di atas agama kalian. Padahal sebenarnya Herakul benar-benar meyakini bahwasanya Muhammad itu sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau menyatakan demikian, memerintahkan para pembesarnya supaya mengakuinya. Ternyata para pembesarnya mereka berlari-lari menolak apa yang diucapkan oleh Herakul. Dan juga Herakul merasa putus asa dari keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia mengatakan kalimat tadi, sesungguhnya aku mengucapkan ucapan ini barusan hanya menguji keteguhan hati kalian di atas agama kalian. Faqad ra'aitu, dan aku telah melihat bagaimana keteguhan hati kalian di atas agama kalian. Fasajadu lahu wa radau anhu. Maka para pembesar itu pun mereka sujud di hadapan Herakul dan ridha. Senang kepada Herakul. Fakana dalika akhiru sa'ni Herakul. Maka begitulah keadaan akhir Herakul. Akhir urusan Herakul. Padahal kita sebutkan tadi, Herakul telah meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Tapi ketika dia lontarkan kalimat ini kepada para pembesarnya, kemudian melihat para pembesarnya itu menolaknya, bahkan sampai berlari, dia khawatir. Khawatir akan hilang kerajaannya. Khawatir bangsanya akan membunuhnya. Sehingga dia tidak menyatakan keislaman yang padahal dia telah meyakininya. Dan pendapat yang kuat, Herakul tidak menyatakan keislaman. Dia tetap dalam keadaan kafir. Sampai terjadi perang Mu'tah dengan pasukan Romawi. Ada kaum muslim yang pasukan Romawi. Bahkan ketika di Tabuk pun, Nabi mengirim surat kepada Herakul. Ada sebuah riwayat mengatakan, Herakul mengatakan, aku muslim. Rasulullah mengatakan, sungguh telah dusta. Dia bukanlah orang muslim. Banyak faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Mungkin insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Hadis yang panjang, menyebutkan tentang kisah Herakl. Yang intinya bahwasanya Herakl tadi meyakini tentang kenabian Nabi SAW. Tapi dikarenakan perkara dunia, dia tidak menyatakan keislaman. Dia takut kerajaannya akan hilang. Takut dikucilkan, dilecehkan atau dibunuh oleh kaumnya. Sehingga tidak berani untuk menyatakan keislaman. Padahal sekali lagi, kalau dia benar-benar memperhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Atau yang ditulis oleh Nabi SAW surat tadi. Aslim, taslam. Masuk Islam. Engkau akan selamat. Akan hilang keraguannya tadi. Akan hilang kebimbangan, kegelisahannya. Tapi dikatakan tadi. Lebih mengutamakan. Kerajaannya. Lebih mengutamakan bangsanya dibandingkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap berada dalam kekafiran. Wallahu a'lam bishawab. Naftahi lahuna. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.